Cukup. Gerakan ke-12. Pernafasan. Tarik nafas sedalam-dalamnya dengan hidung. Tahan dan tekan dalam perut. Kemudian keluarkan melalui mulut dengan mata melotot sambil berbunyi "Ah." Mulai. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Tahan. Tekan dalam perut. Lepas. Ah. Lagi. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Tahan. Tekan dalam perut. Lepas. Ah. Sekali lagi. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Tahan. Tekan dalam perut. Lepas. Ah. Gerakan ke-13. Pernapasan kedua. Tarik nafas sedalam-dalamnya dengan hidung. Tahan dan tekan dalam perut. Kemudian keluarkan melalui mulut dengan mata melotot dan lidah menjulur sambil berbunyi "Ah." Mulai. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Tahan. Tekan dalam perut. Lepas. Ah. Lagi. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Tahan. Tekan dalam perut. Lepas. Ah. Sekali lagi. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Tahan. Tekan dalam perut. Lepas. Ah. Selesai. Selanjutnya, lap keringat sampai kering. Kemudian makan sebutir telur ayam mentah. Demikian, semoga Allah paring sehat dan barokah. Amin. Namun ini